Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan setelah salat Isya ini dari pembahasan keutamaan dan kemuliaan bertasbih. Qala wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Ini lafaz yang sahih, karena hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Adapun riwayat yang menyatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan, itu riwayat yang lemah. Yang sahih, saya ulangi lagi, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini dengan lafaz at-tuhur syatrul iman, kesucian adalah bahagian dari keimanan atau setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan segala puji bagi Allah, bertahmid, memenuhi timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Iya. Karena salat itu yang akan menunjukkan seorang hamba jalan kebaikan. Salat itu sebagaimana yang Allah katakan, tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah dari perkara yang keji dan munkar. Selama salat orang tersebut adalah salat yang benar. Ya. Dia melaksanakan rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan dia menghayati salatnya. Tapi orang yang salat hanya sekedar salat, sekedar ya lepas kewajiban lah, daripada enggak. Nah, ini belum tentu bisa mencegah daripada yang keji dan mungkar. Ya, karena dia tidak mengerti apa salatnya, tidak menghayati salatnya. Ya. Tidak meresapi salatnya tersebut. Baik. Jadi kata Nabi, as-salatu nur, salat itu adalah cahaya, cahaya di dalam kehidupan, bahkan cahaya pada wajah seseorang. Orang salat itu kelihatan wajahnya bercahaya. Coba lihat tuh orang-orang yang enggak salat, wajahnya hitam, kelam dengan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang enggak pernah disentuh oleh air wudu kelihatan. Ya, apalagi wajah pelaku maksiat. Ya, ada kegelapan tampak di wajahnya. Tapi orang yang salat, apalagi salatnya benar, salat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi adalah cahaya. Cahaya di wajah dan juga cahaya di hati, sehingga membawanya kepada kebaikan-kebaikan. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti nyata, karena dia adalah pengorbanan. Kalau seorang sudah mampu mengorbankan sesuatu untuk Allah, ini adalah bukti keimanannya. Was-sabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya. Apa bedanya nur dengan dhiya? Kalau nur itu cahaya tanpa hawa panas. Kalau dhiya adalah cahaya yang mengandung unsur panas. Makanya ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumus syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Ya, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian matahari itu dalam bentuk dhiya, cahaya, yaitu cahaya yang mengandung unsur panas. Makanya cahaya matahari itu kan panas. Ya. Wal qamara nuran, dan bagi bulan juga Allah jadikan ada cahayanya untuk kalian. Tapi cahaya bulan, coba perhatikan di malam hari, cahayanya tidak mengandung unsur panas. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan di sini, wasabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya tapi panas. Maksudnya seperti apa? Iya, karena kesabaran itu enggak mudah. Bisa membakar hati seseorang untuk menahan, tidak sampai berburuk sangka kepada Allah, ya. Tidak sampai protes kepada ketentuan Allah. Menahan lisannya dari mengucapkan apa yang dimurkai oleh Allah. Apalagi melakukan tindakan-tindakan bodoh yang menunjukkan ketidakterimaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu enggak mudah. Orang yang sabar boleh menangis, boleh bersedih. Tapi tidaklah keluar dari lisannya, dari tindakan-tindakannya perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar itu menahan hatinya, menahan lisannya, dan menahan anggota badannya dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Dan itu tidak mudah. Makanya kata Nabi, as-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya yang panas. Nah, tapi kalau dia mampu menahan diri, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka tidak ada himpitan-himpitan hidup yang akan menjadi berat bagi orang yang demikian. Karena kesabaran itu membuatnya seperti batu karang di tengah lautan yang tidak mampu digoyahkan oleh ombak sebesar apapun. Kita dalam kehidupan ini pasti ada ombak-ombak yang menerpa kita. Kalau kita tidak sekeras batu karang di tengah lautan, maka kita akan selalu gundah, ya, sedih, kemudian terhimpit, tertekan, dan lain sebagainya. Tapi kesabaranlah yang menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini, karena kita mau pasrah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mudah. Sehingga kata Nabi, as-sabru dhiya. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu akan menjadi hujjah untukmu atau bumerang kepadamu. Ya. Maka terutama kita yang kaum muslimin diturunkan oleh Allah Al-Qur'anul Karim, itu adalah pedoman di dalam hidup kita. Ya. Jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi bumerang. Anda menjadi bumerang mungkin dalam banyak hal. Pertama, orang yang memang berpaling daripada Al-Qur'anul Karim sama sekali, enggak menghafalnya, enggak membacanya, apalagi mengamalkannya. Ini sudah jelas Al-Qur'an akan menjadi bumerang atasnya. Ya. Atau orang yang menghafalnya atau membacanya tapi tidak mengamalkan isinya. Betapa banyak orang yang demikian. Dia hanya seperti keledai yang membawa kitab kuning. Seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, kama salil himari yahmilu asfara. Ya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab kuning. Dia cuma hafal ayatnya, membacanya dengan baik, dengan bagus, dengan suara yang indah, tapi dia tidak tahu apa itu isinya. Apa itu maksudnya? Apa itu pengertiannya? Apa itu hukum yang terkandung di dalamnya? Apa itu tafsirnya? Sehingga bagaimana dia harus mengamalkannya? Itu yang paling terpenting dari Al-Qur'an. Kalau sekedar menghafalnya, kemudian melantunkannya, membacanya dengan suara yang indah, banyak orang bisa, tapi mengamalkannya, menerapkannya di dalam kehidupan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa berulang-ulang kali Allah mencela ahlul kitab karena mereka tidak pernah mau mengamalkan kitab sucinya. Ya, sehingga Allah permisalkan dengan binatang yang sangat hina. Itu dalam surat Al-Jumu'ah. Ayat yang saya bacakan tadi, kamatsalil himar yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu di ayatillah. Ya, seperti keledai yang membawa kitab kuning dan seburuk-buruk perumpamaan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Baik. Jadi Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang membelamu atau bumerang yang akan menyerangmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kullun nas yaghdu, setiap manusia di pagi hari, fabai'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, setiap orang itu dia yang akan memerdekakan dirinya dari api neraka Allah, atau dia pula yang akan membinasakan dirinya di dalam siksa-siksa Allah yang sangat mengerikan di hari kiamat kelak. Ya, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Makanya di hari kiamat, setelah Allah datang untuk memutuskan semua perkara manusia di padang mahsyar, maka kata Allah, ya ibadi Innama hiya a'malukum uhsikum iyaha uwafikum iyaha. Wahai segenap hamba-hambaku, semua yang kalian dapatkan dari keputusan-keputusan ini adalah amalan-amalan kalian yang aku lengkapi pembalasannya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Ya, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada syarran fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah, adapun yang mendapatkan keburukan dari keputusan tersebut, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena dia yang berbuat untuk itu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, jadi ini juga bahagian dari hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan tasbih dan tahmid. Bahkan disebutkan ini memenuhi timbangan seseorang apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Baik, kita baca berikutnya. Qala wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ja'a a'rabiyyun," datang seorang Arab Badui, "ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala allimni kalaman aquluh. Lalu dia berkata, ajarkan kepadaku sebuah ucapan yang aku ucapkan. Qala, kata Nabi, qul, ucapkanlah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Katakanlah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Subhanallahi Rabbil Alamin, maha suci Allah Rabbul Alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan milik Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Qala, kata A'rabi ini, orang Arab Badui ini, fahaula li rabbi famali, semua ucapan-ucapan tadi hanya untuk Rabbku mengenai Allah. Lalu bagaimana untuk bahagianku? Kata Nabi, qul, bacalah doa, Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan beri rezekilah aku. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah zikir tadi. Hadis yang lainnya, qala wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani syai'a. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini mengatakan, aku tidak mampu untuk menghafal sesuatu dari Al-Qur'an. Fa'allimni ma yudzi'uni min. Ajarkan kepadaku sesuatu yang mencukupkanku dari Al-Quran. Aku enggak bisa ngafal Quran. Tapi ajarkan zikir yang itu bisa menggantikan Al-Quran. Qul subhanallah. Kata Nabi, ucapkan subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kemuliaan zikir dengan empat kalimat tadi. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya, belum bisa membaca Al-Qur'an, belum bisa menghafal sesuatu dari Al-Qur'an, maka cukup baginya zikir seperti ini. Itu bisa menggantikan dia membaca Al-Qur'an. Ini kemuliaan zikir dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir serta al-hawqalah. Dan ini insyaallah mudah sekali, semua orang bisa hafal. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini penting untuk kita ajarkan terutama kepada saudara-saudara kita yang masih mualaf, baru masuk Islam, ya, belum bisa baca Quran, belum bisa untuk menghafal sesuatu dari Al-Qur'an, paling enggak dia baca ini kalau dia kepingin zikir. Qala ya Rasulullah, hadza lillah famali. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, itu semua untuk Allah, zikir tentang Allah. Lalu apa bahagianku? Kata Nabi, qul, bacalah doa, Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya Allah, rahmati aku, beri rezeki kepadaku, beri kesehatan kepadaku dan beri petunjuk kepadaku. Falamma qama qala hakadha biyadih. Kemudian orang ini ketika berdiri dia menggenggam tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Amma hadza faqad mala'a yadahu minal khair." Adapun orang ini, dia telah memenuhi genggaman tangannya dengan kebaikan. Ya. Karena dia mendapatkan sebuah zikir yang sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini keutamaan zikir tersebut. Bahkan bisa menggantikan Al-Quran bagi orang yang tidak bisa membaca ataupun menghafalkan Al-Quran karena keterbatasannya. Di antara kemuliaan zikir yang sudah kita sebutkan, bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di malam aku diisra'kan. Faqala ya Muhammad, kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, bacakan, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, beritakan kepada mereka, annal jannah, bahwasanya surga itu tayyibatut turbah, ya, tanahnya sangat sangat baik. Azbatul ma, airnya sangat manis. Wa annaha qiyan, surga itu adalah lapangan luas. Lapangan luas yang tergenang air. Itu namanya qiyan. Wa anna ghirasaha subhanallah, dan tanaman yang ditanam padanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masyaallah, kemuliaan zikir ini. Gampang, ringkas, tapi kemuliaan sudah banyak. Ya. Tadi sudah berapa kemuliaan yang disebutkan dari awal yang kita baca? Pertama tadi disebutkan bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua disebutkan bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih dicintai oleh Nabi dari seluruh alam yang disinari oleh matahari. Dua. Yang ketiga, bahwa zikir ini tadi, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Ya, menutupi sedekah yang harus kita keluarkan bagi persendian kita pada setiap harinya. Ya. Berarti sudah yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, bahwa zikir-zikir yang disebutkan yaitu tasbih, tahmid, takbir, tahlil juga merupakan kebaikan-kebaikan yang dengannya seseorang bersedekah untuk menyamai sedekahnya orang-orang kaya yang punya harta. Sudah kelima. Yang keenam disebutkan bahwasanya ucapan subhanallah walhamdulillah itu kemuliaannya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Kemudian yang ketujuh yang kita baca barusan, bahwa kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan Al-Quran bagi orang yang tidak mampu membaca ataupun menghafal sesuatu dari Al-Quran. Maka cukup dia bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Nah. Kemudian yang ketujuh, bahwa ucapan ini adalah tanaman surga. Maksudnya apa tanaman surga? Wa anna ghirasaha, bahwa tanaman yang ditumbuhkan di lapangan surga tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya apa? Diterangkan oleh sebagian ulama, maksudnya bahwa tanaman surga itu tumbuh dengan sangat subur karena kalimat-kalimat ini tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, ini riwayat masyaallah. Ya, betapa indahnya zikir ini tadi. Bahkan menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian tiga orang yang masuk Islam di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam ini, Nabi tidak punya sesuatu untuk menampung mereka. di tempat beliau. Maka beliau tawarkan kepada sahabat siapa yang akan mencukupkan kebutuhan tiga orang yang baru masuk Islam ini tadi. Maka datanglah Talha bin Ubaidillah yang menjaminnya. Lalu mereka tinggal di tempat Talha bin Ubaidillah. Ya. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan perang. Ya, pada waktu itu kan ada istilahnya ghazwah, ada istilahnya syariah atau bi'tsah. Kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipimpin langsung oleh beliau. Kalau syariah atau bi'tsah itu adalah peperangan yang Nabi hanya mengutus sahabat untuk melakukan pertempuran tersebut, menghadang orang musyrik atau bagaimana? Ya, menghadapi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diutuslah oleh Nabi sebuah utusan, ya, segerombolan pasukan untuk menyerang musuh. Lalu ikut salah seorang dari yang tiga ini, mati syahid dia di dalam pertempuran itu. Lalu ketika Nabi mengutus kembali utusan berikutnya, ikutlah orang yang kedua. Dan dia mati syahid dalam peperangan tersebut, pertempuran tersebut. Tinggal orang yang ketiga di tempat Talha bin Ubaidillah. Nah, orang yang ketiga ini gak sempat ikut perang. Dia mati di atas tempat tidurnya. Lalu suatu saat Talha bin Ubaidillah mimpi. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tiga orang ini tadi. Ya. Nah. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, aku melihat di dalam mimpiku, aku melihat mereka berada di dalam surga bersamaku, katanya. Ya. Aku lihat orang yang paling termulia tempatnya di dalam surga itu adalah orang yang mati di atas tempat tidur tadi. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mati syahid. Orang kedua yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang pertama mati syahid. Ya. Sehingga itu kepikiran oleh Talha bin Ubaidillah ketika dia sudah bangun dari tidurnya. Kok bisa orang yang mati di atas tempat tidur bahkan mengalahkan kemuliaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat demikian dan demikian di dalam mimpiku tentang tiga orang tadi." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Talha, "Apa yang kau anggap aneh dari hal itu? Enggak ada yang aneh, enggak ada yang janggal di dalam mimpimu tersebut." Ya. Kemudian kata Nabi, "Laisa ahadun afdhala indallah min mu'minin yu'ammaru fil islami yaktsuru takbirahu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu." Masya Allah. Kata Nabi, kenapa orang yang pertama itu bisa mengungguli orang yang mati syahid? Karena di dalam Islam tidak ada seseorang yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang diberi kepanjangan umur, diberi umur yang panjang, tetapi kemudian di dalam hidupnya itu dia isi dengan zikir-zikir dan kebaikan. Banyak takbirnya, banyak tasbihnya, banyak tahlilnya, banyak tahmidnya. Ya, Masya Allah. Bahkan dia mengalahkan orang yang mati syahid. Ya. Makanya kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Busr, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini membuat kita semakin terdorong untuk memperbanyak yang namanya tasbih, takbir, kemudian tahmid dan tahlil. Karena orang yang panjang umurnya, yu'ammaru fil Islam, diberi umur di dalam keislaman. Kemudian banyak tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan orang tersebut. Sekalipun orang yang mati syahid. Ya, Masya Allah, ini keutamaan zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masih ada beberapa hadis ya. Kayaknya enggak ngejar kita, enggak selesai. Baik. Pembahasan berikutnya yang ingin saya tambahkan di sini. Kenapa empat kalimat ini digabungkan dalam satu ucapan zikir? Kenapa dia menjadi zikir yang sangat mulia dan tergabung padanya empat kalimat tersebut? Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, ada tahlilnya. Kenapa kok empat ini digabungkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan kesatuan empat kalimat ini menjadi zikir yang luar biasa. Ya, diterangkan ada sebagian ulama yang menerangkan dengan keterangan yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan bahwa kenapa dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan. Pertama tasbih. Kemudian yang kedua tahmid. Yang ketiga takbir. Yang keempat tahlil. Empat kalimat ini semuanya mengandung keagungan, kemuliaan Allah melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertama tasbih. Tasbih itu artinya kita mensucikan Allah dari segala keaiban, dari segala kejelekan, dari segala keburukan, dari segala kekurangan, dari segala apapun yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mempunyai nama yang indah dan sifat yang mulia. Ya. Itu zikir kita di dalam tasbih. Yang kedua, digabungkan padanya tahmid. Kita mengatakan alhamdulillah. Tahmid ini mencakup semua keindahan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena salah satu alasan Allah Subhanahu wa ta'ala layak mendapatkan segala puji dari makhluknya karena keindahan nama Allah dan ketinggian sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipuji karena lima hal. Salah satunya karena keindahan namanya dan ketinggian sifatnya. Kemuliaan sifatnya yang tanpa cacat sedikit pun. Maka pertama kita mensucikan Allah dari segala kekurangan yang ada di dalam tasbih. Kemudian diikuti dengan tahmid. Kita menetapkan segala keindahan pada nama dan sifat Allah. Kemudian zikir itu juga yang ketiga diikutkan padanya takbir. Yaitu kita menyatakan kemahabesaran Allah atas segala kesempurnaannya dan tidak adanya kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang demikian ini apalagi kalau bukan zat yang maha besar. Iya kan? Sehingga kita mengatakan Allahu Akbar. Kalau memang Allah itu adalah zat yang tidak tersentuh oleh keaiban, kejelekan, kekurangan, segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Bahkan segala kesempurnaan, keindahan, ketinggian, kemuliaan, kehormatan ada pada nama dan sifat Allah. Dan sehingga Allah menjadi zat yang maha besar. Kalau begitu, terakhir la ilaha illallah. Berarti tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Inilah kalau kolaborasi empat kalimat inilah kemudian menjadikan zikir itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sehingga orang yang memperbanyak menyebutkan empat kalimat zikir empat kalimat ini bahkan tadi disebutkan bisa mengalahkan kemuliaan orang yang mati syahid. Ya, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, mungkin itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Hah? Kapan saja? Tanpa ada batasan waktu. Hah? Seorang paling utama dalam zikir tentunya dalam keadaan dia suci. Tapi kalau dalam keadaan tidak suci pun dia kepingin zikir, boleh aja. Bahkan orang baca Quran dalam keadaan tidak suci pun boleh. Tapi yang paling utama adalah dalam keadaan dia punya wudu, dalam keadaan dia suci. Itu yang paling utama. Nah, memang ada pembahasan lagi nantinya. Di mana Nabi SAW kalau beliau naik ke tempat yang tinggi ketika beliau keluar dalam berperang, keluar pergi haji, keluar pergi umrah, ketika naik di dataran yang tinggi beliau membaca apa? Takbir, tahlil. Iya kan? Kalau beliau turun ke lembah, ke tempat dataran yang rendah, beliau membaca apa? Tasbih. Makanya ketika rukuk dan sujud kita ngapain? Bertasbih. Subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ya. Nah, Demikian pula azan. Kenapa ketika azan suara diangkat kita tidak bertasbih? Kita tidak bertahmid. Iya kan? Tapi apa yang kita baca? Takbir. Tahlil. Karena memang apa namanya? Kondisinya membutuhkan untuk kita seperti itu. Yang ditinggikan suara kita dengannya adalah zikir yang menunjukkan kemahabesaran Allah dan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi tanpa yang selainnya. Ya. Makanya dimulai dengan takbir dan tahlil. Coba lihat azan, dimulai dengan takbir dan tahlil, diakhiri dengan takbir dan tahlil. Nah, ini ada pembahasannya nanti. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, ada pertanyaan lain? Nah. Jadi kan dalam majelis disebutkan apabila seseorang belum mampu untuk meninggal, berpuasalah. Nah, di situ memperbanyak puasa sehingga atau ada amalan puasa untuk apa? Khusus menghadapi Syawal. Jadi mungkin setiap hari puasa atau asalnya adalah dia berpuasa dengan puasa yang sunnah. Senin, Kamis. Ya mungkin kalau dia belum biasa puasa, mulai dulu dengan puasa apa namanya 3 hari setiap bulan. Kalau masih tetap syahwatnya tidak bisa terkendali, dia tambahi lagi volumenya, puasa Senin Kemis, silakan lebih sering lagi. Kalau belum juga, puasa Nabi Daud. Kalau belum juga, setiap hari dia puasa sampai syahwatnya menurun, begitu kata para ulama. Tapi kalau misalnya kadang dia puasa kadang enggak, itu malah bukan nurun, nambahi syahwatnya. Pengalamannya, prakteknya seperti itu. Realitanya demikian. Karena kepingin nahan syahwat, sekarang puasa, kemudian enggak. Besoknya enggak. Malah terkadang menambahi syahwat tersebut. Tambah bergejolak. Gitu. Apalagi kalau dia putus di tengah jalan. Setelah itu enggak pernah puasa lagi. Maka bagi para pemuda, kalau yang betul-betul ingin menahan syahwatnya, ya, karena khawatir jatuh ke dalam yang haram, ini udah gawat gitu kan. Udah puasanya ditambah, diintenskan. Tambah volumenya ditambah. Bila perlu setiap hari dia puasa. Enggak apa-apa dia setiap hari puasa. Yang dilarang itu adalah puasa wisal yang tanpa buka. Mulai dari pagi hari sampai sore hari sampai malam hari sampai besoknya lagi sampai besoknya lagi. Nah itu yang haram. Itu enggak boleh. Tapi kalau setiap hari puasa, setiap hari puasa, setiap hari puasa boleh. Yang penting dia di sore harinya setelah maghrib dia berbuka. Nah sampai syahwatnya mereda. Kemudian nasihat ulama juga. Bagi orang yang puasa yang tujuannya memang agar syahwatnya teredam. Ini ketika dia berbuka, hendaknya dia berbuka ala kadarnya saja. Jangan ketika dia berbuka semua dia lahap, bahkan makanannya lebih bergizi, lebih mantep gitu daripada hari-hari dia gak puasa. Ya sama aja, stabil. Syahwatnya bahkan stabil, atau bisa jadi nambahi gitu. Jadi memang sengaja dibuat tubuhnya lemah. Syahwat itu kan asalnya dari mana? Dari makan dan minum kan, perut yang kenyang. Dan di situ ada syaitan yang bermain di aliran darah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu yang harus dilemahkan. Maka ketika berbuka ala kadarnya aja, mungkin segelas air, kemudian makan beberapa makanan ya ala kadarnya untuk supaya meredakan syahwat tadi. Nah, kalau lemes kan nggak bersyahwat. Biasanya yang bersyahwat bergejolak itu apabila dalam keadaan kita kenyang dan perut penuh. Gitu. Nah, maka seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Ya hukum asalnya puasa-puasa sunnah itu diperbolehkan. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang dia berpuasa pada setiap harinya. Tapi ditunjukkan oleh Nabi. Ada yang lebih utama yaitu puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As tetap aja puasa setiap hari. Tidak mengambil apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Enggak dilarang juga oleh Nabi. Tapi akhirnya dia di usianya yang tua, ketika sudah masuk usia-usia yang lemah, dia gak mampu untuk melanjutkan puasa setiap hari. Sehingga dia mengatakan, alangkah indahnya dahulu aku mengambil nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun di masa tua, dia masih bisa mempertahankan puasanya. Karena kan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan yang sesaat. Tapi continue, kalau bisa sampai kita meninggal, amalan itu gak pernah kita tinggalkan. Tapi juga nggak dilarang oleh Nabi, nggak diharamkan untuk dia berpuasa setiap hari. Cuman orang punya batas kemampuan. Maka kalau ada pemuda memang dia ingin syahwatnya reda, dia puasa setiap hari, enggak ada masalah. Barakallahu. Nah. Mungkin itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.